masih ku terkenang malam purnama terang kala kau berjanji untuk setia hati bersama bulan dan bintang yang menjadi saksi apa yang kau kata sungguh manis terasa baik kau saja cinta-cinta yang